الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau tidak salah terakhir sudah masuk ke mubham, ya. Wa kadzalika idza qala haddatsani man athiqu bihi fa hadza aidan yakunu mubhaman. Begitu pula ketika ada seorang perawi berkata haddatsani man athiqu bihi, menyampaikan hadis kepadaku yang aku thiqah kepadanya, yang aku anggap sebagai perawi yang thiqah, fa hadza aidan yakunu mubhaman, yang demikian ini juga termasuk mubham. Wa kadzalika idza qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dari fa innahu yakunu mubhaman. Begitu pula jika ada perawi berkata menyampaikan hadis kepadaku pemilik rumah ini, maka sesungguhnya yang demikian ini juga mubham. Malam yakun sahibud dari ma'rufan, selama pemilik rumah itu memang tidak diketahui siapa. Sehingga mafhumnya ketika pemilik rumah itu diketahui siapa pemilik rumahnya, maka zala al-ibham, ibhamnya menjadi terangkat, artinya sudah bisa diketahui siapa pemilik rumah tersebut. Qala rahimahullah idzan fal mubhamu huwa kullu ma fihi rawin lam yusamma. Jadi mubham adalah setiap hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Amma makana al-hadithu fihi an rajulin lam yusamma mithlu hadithi Anasin. Adapun jika hadis yang di dalamnya dari seorang yang tidak disebutkan namanya, semisal hadis Anas radiyallahu anhu qala, beliau berkata dakhala a'rabiyyun yawmal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih muttafaq alaih. Masuk seorang a'rabi, seorang Arab Badui, yawmal jumu'ati, di hari Jumat ketika Nabi sedang khutbah. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba masuk seorang Arabi, yaitu Arab Badui. Al-hadith, hingga akhir hadith. Fal-Arabiyu huna mubhamun. Maka Arabi yang disebutkan di hadis tersebut, Arab Badui yang disebutkan di hadis tersebut mubham. Karena tidak disebutkan namanya, siapa. Lakinnahu la yadkhulu fit ta'rif alladhi ma'ana. Akan tapi yang demikian ini tidak masuk ke dalam definisi yang sedang kita bahas. Definisi mubham yang kita maukan di sini. Lianna al-a'rabiyya huna lam yuhaddis bil hadis. Karena a'rabi yang disebutkan di sini tidaklah menyampaikan hadis. Walakinnahu tuhuddisa anhu, akan tapi dialah yang sedang dibicarakan atau yang sedang dikisahkan. Ya, jadi a'rabi yang disebutkan di riwayat ini walaupun mubham, tapi dia tidak masuk ke definisi yang dimaukan karena dia bukan perawi yang ada di mata rantai sanad, yang ada di dalam urutan atau silsilah sanad. Tapi dia sebagai pihak yang dikisahkan. yang diceritakan. Atau dengan kata lain, mubham yang disebutkan dalam riwayat ini terdapat di matan, bukan terdapat di sanad. Ya. Idzan faqauluhu, jadi ucapan An-Nadhim Al-Baiquni rahimahullah, ma fihi rawin lam yusam, itu hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya, ma'nahu, maknanya adalah ma kana fis sanadi rawin lam yusamma, yaitu hadis yang di sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Jadi beliau syarih di sini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mendefinisikan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis mubham adalah hadis yang di dalam sanadnya. Beliau mengkhususkan. Jadi pembahasan mubham di sini beliau khususkan yang terkait dengan ibham yang terdapat di dalam sanad. Yaitu setiap hadis yang di sanadnya tidak, atau setiap hadis yang di sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Adapun al-ibham yang terdapat di dalam matan tidak masuk definisi hadis mubham. Ya, beliau mengkhususkan pembahasannya terkait dengan sanad ibham yang disebutkan di atau yang terdapat di dalam sanad. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ahlul hadis ketika mendefinisikan hadis mubham juga mencakup ibham yang ada di matan. Ya. Jadi mubham sebagian ahlul hadis mendefinisikan setiap hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan, atau barakallahu fik, setiap hadis yang di dalamnya ada seorang yang tidak disebutkan namanya, baik di matan maupun di sanad. Sebagian ahlul hadis mendefinisikan demikian, tapi kemudian memilah ibham yang disebutkan di sanad itulah yang terkait dengan tashih dan tad'if, yang bisa mempengaruhi sahih atau tidaknya suatu hadis. Ketika ibham itu terdapat di sanad, maka itu akan mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Artinya, hadis tersebut menjadi tidak bisa diterima. Lam yuqbal, ghairu maqbul, tidak bisa diterima, tidak bisa dijadikan hujjah, karena terdapat perawi mubham yang disebutkan di sanad. Adapun ibham yang ada di matan tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi kesahihan atau kelemahan hadis. Sebagaimana yang ada di contoh ini. Hadis Anas. Ibham disebutkan di matan, maka tidak mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Hadisnya tetap sahih. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ya. Tapi kalau ibhamnya seorang yang mubham tadi ada di sanad, maka itu akan mempengaruhi derajat hadis, menjadi hadis yang ghairu maqbul sampai diketahui siapa perawi mubham yang dimaksud. Qala rahimahullah, wa hukmul mubhami anna hadithahu la yuqbal. Hukum hadis mubham, bahwasanya hadisnya tidak diterima. Hatta yu'lam man huwa hadzal mubhamu, sampai diketahui siapakah perawi mubham yang dimaksud. Wa dzalika li jahalatina bihali hadzal mubhami. Alasannya kenapa kita menolak hadis mubham? Karena ketidaktahuan kita tentang kondisi perawi yang mubham tadi. Illal mubhamu minas sahabati fa inna ibhamahu la yadurru. Jadi alasan kenapa hadis mubham ghairu maqbul, tidak bisa diterima, karena apa? Kondisi perawi yang mubham tadi tidak bisa diketahui. Majhul, ya, majhul. Dan disebutkan oleh para ulama ahlul hadis, majhul yang dimaksud di sini masuk kategori majhuludzat. Jadi majhul atau jahalah itu ada beberapa macam, nanti kita pelajari. Semakin kita mendalami ilmu mustalah, nanti kita akan mendapati istilah-istilah majhul. Ada majhulul ain, ada majhulul hal. Adapun perawi yang mubham ini masuk kategori majhuludzat. Zatnya majhul karena enggak diketahui namanya siapa. Ya. Adapun majhulul ain, ya, majhulul al-hal, ini masih diketahui namanya, disebutkan. Tapi kondisinya enggak diketahui. Majhul dia. Ya. Nanti rinciannya pada tempatnya. Adapun perawi yang mubham, ini majhulul zat karena zatnya tidak diketahui. Karena namanya tidak disebutkan. Illal mubahamu minas sahabati. Ada pengecualian. Jika perawi yang disebutkan tanpa nama, itu dari kalangan sahabat. Kecuali perawi mubaham dari kalangan sahabah. Itu ashabun Nabi alaihi salatu wasalam. Fa inna ibahamahu la yadur. Ibham yang terjadi terhadap perawi dari kalangan sahabat tidaklah mencederai, tidaklah memudaratkan. Artinya tidak memudaratkan sanad, tidak mempengaruhi kesahihan sanad. Lianna sahabata kullahum udulun thiqatun bi syahadatillahi ta'ala lahum. Fi qawlihi ta'ala. Alasannya kenapa? Karena para sahabat seluruhnya, semuanya, udul adalah orang-orang yang memiliki adalah, thiqat, yang memiliki, ya, yang bisa dipercaya. Perawi yang terpercaya. Bishahadatillah, dengan persaksian Allah, itu persaksian dari Allah Ta'ala kepada mereka di dalam firman-Nya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dalam surat Al-Hadid ayat 10. Dan setiap dari mereka Allah janjikan al-husna ay al-jannah. Ini merupakan dalil ayat yang menunjukkan bahwasanya semua para sahabi, semua ashabun Nabi dijanjikan dengan al-jannah. Semua para sahabat Nabi telah dijamin masuk surga radhiyallahu ta'ala anhum waridahum. Wa tazkiyatuhu iyyahum fi qawlihi ta'ala. Begitu juga rekomendasi dari Allah terhadap mereka, yaitu para sahabat, di dalam firman-Nya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat Nabi, ashiddaa'u 'alal kuffar, bersikap keras kepada orang-orang kafir, ruhamaa'u bainahum, dan saling berkasih sayang, saling merahmati di antara mereka. Wa qauluhu, begitu juga dalam firman Allah yang lain dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, ayat yang berisi tazkiyah kepada para ashabun Nabi. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Dan para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridha kepadanya, itu kepada Allah, kepada syariatnya. Maka ini merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Allah, bahwasanya Allah telah meridhai para sahabat. Idzan fahukmul hadithil mubahami annahu mawqufun. Jadi kesimpulannya, hukum hadis mubaham, annahu mauqufun hatta yatabayyana Man huwa hadzal mubhamu? Mauqufun artinya tidak bisa diterima. Mauquf, tidak bisa dijadikan hujjah. Sampai jelas siapakah perawi yang mubham tadi. Illa sahabata ridwanullahi alaihim, kecuali perawi yang mubham tadi dari kalangan sahabat. Fa innal mubhama minhum maqbulun kama sabaqa bayanuhu. Maka sungguhnya perawi yang mubham dari kalangan sahabat diterima sebagaimana yang telah dijelaskan. Barakallahu fikum. Demikian penjelasan hadis mubham. Jadi misalnya kalau ada hadis yang di sanadnya terdapat setelah perawi tabi'in, ya, kemudian perawi tabi'in tadi berkata, qala sahabiyun, berkata seorang sahabi, tabi'in tadi siqah orangnya, ya, perawi yang siqah, kemudian dia mengatakan, qala sahabiyun, berkata seorang sahabi, maka hadisnya tetap sah, tetap bisa diterima. Karena sahabi tadi walaupun mubham, tidak disebutkan namanya siapa, tapi kalau sudah masuk kategori sahabi, maka ya, tetap makbul, tetap diterima. Kita lanjutkan. Qala an-nazim al-Baiquni rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala. Dan setiap yang sedikit perawinya, ala wadidduhu, dan lawannya yaitu yang nazala. Ala bisa diartikan tinggi, nazala diartikan rendah. Ini istilah, istilah untuk jenis hadis. Di sini disebutkan di satu bait syair ini, atau nazm ini, disebutkan dua jenis hadis yang saling berlawanan. Yang satu hadisnya disebut hadis Ali atau sanad Ali, yang kedua nazil. Lawannya Ali. Ya. Kalau disebutkan di nazm ini, di bait ini, hadis yang Ali adalah yang sedikit perawinya. Jumlah perawi di dalam sanadnya lebih sedikit, maka dia Ali. Lawannya adalah nazil, yaitu apa? Mafhumnya adalah yang jumlah perawi di dalam sanadnya lebih banyak. Ini jika hadisnya sama. Jadi satu hadis diriwayatkan dengan dua jalan misalnya. Jalan yang pertama jumlahnya lebih sedikit. Jumlah perawinya 3 orang misalnya. Maka disebut Ali. Sanad yang Ali. Yang lebih tinggi karena lebih sedikit perawinya. Adapun yang jalur periwayatan kedua diriwayatkan dari 5 atau dengan 5 perawi di dalam sanadnya, maka disebut nazil. Ya. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullah wa qawluhu wa kullu ma qallat rijaluhu ala hadhani qismani min aqsamil hadithi. Dua, ini adalah dua jenis dari jenis-jenis hadith. Wahuma tsalitsa asyara war rabi'a asyara, yaitu jenis hadis yang ke-13 dan 14. Mimma dzukira fi hadzal nazmi, yang disebutkan di nazm ini, manzumah ini. Wahuma al-'ali wan nazil, yaitu hadis 'ali dan hadis nazil. wa'ulu al-isnadi wa nuzuluhu min wasfil isnadi. Tingginya sanad atau rendahnya sanad ini merupakan pensifatan untuk isnad. Jadi terkait dengan sanad. Terkait dengan pembahasan sanad hadis. Sanadnya ali, sanadnya nazil, seperti itu. Sanadnya lebih tinggi, sanadnya lebih rendah. Jadi ini terkait dengan pensifatan sanad. Wa yanqasimu al-ulu ila qismaini. Ketinggian sanad itu terbagi menjadi dua. Jadi al-ulu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ulu adadin. Ulu yang terkait dengan jumlah perawi. Ketinggian sanad, tingginya sanad hadis yang terkait dengan jumlah perawi di dalam sanad tersebut. Wa huwa ma'arrafahul muallifu biqaulihi ma qallat rijaluhu ila akhir. Yaitu yang didefinisikan oleh muallif, oleh Al-Baiquni di dalam baitnya, ma qallat rijaluhu ala, hingga akhir bait, fa kullu ma qalla rijalus sanadi fihi fa huwa 'alin. Maka setiap yang jumlah perawi di dalam sanad itu sedikit, maka itulah yang disebut sebagai ali, hadis atau sanad yang alin. Wa kullu ma kathura rijalus sanadi fihi fa huwa nazil. Sebaliknya, setiap yang jumlah perawi di dalam sanadnya banyak, maka itu disebut nazil, lawannya. Wa dzalika li annahu idza qalla 'adadur rijali qallat alwasa'itu. Kenapa? Karena jika jumlah perawinya itu sedikit dalam suatu sanad, sedikit pula perantara antara perawi tadi dengan matan. Semakin sedikit perantaranya. Wa kulluma qallat wa kullama qallat alwasa'itu dha'ufa ihtimalul khata'. Dan setiap kali perantara itu lebih sedikit, maka lebih lemah pula kemungkinan salah. Artinya, semakin sedikit perantara yang disebutkan di sanad, semakin sedikit perawi yang ada di sanad, semakin sedikit pula perantara antara hadis itu dengan, antara perawi dengan matan hadis. Semakin sedikit perantaranya, maka kemungkinan terjadi kesalahan semakin kecil, semakin minim. Makanya disebut hadis yang tinggi, karena lebih sedikit kemungkinan salahnya. Diriwayatkan dengan perantara yang lebih sedikit. Wayattadihu hadza bil mithali. Lebih jelas dengan contoh. Fa idza kana ruwatu Zaidan an Amrin an Bakrin. Jika perawi yang disebutkan di sanad adalah Zaid dari Amr dari Bakr. Misalnya, fal khata'u yahtamilu fil awwal wa yahtamilu fil tsani wa yahtamilu fil tsalits. Maka kemungkinan terjadi kesalahan itu ada tiga. Kemungkinan terjadi kesalahan di perawi yang pertama, atau yang kedua, dan ketiga. Falihtimalatu tsalatsatun. Maka kemungkinan terjadi kesalahan ada tiga. Karena perawinya ada tiga. Wa idza kanu, adapun jika perawi yang ada di sanad ada lima, ya, beliau sebutkan di sini, perawinya Zaid, kanu Zaidan an Amrin an Bakrin an Khalid an Sufyan. Dari Zaid, dari Amr, dari Bakar, dari Khalid, dari Sufyan, ada lima. Sara indana khamsatu ihtimalatin. Maka ada lima kemungkinan, yaitu lima kemungkinan salah, terjadinya kesalahan. Wa ma'lumun annahu kullama qalla ihtimalul khata'i kana aqraba ilal qabul. Dan sebagaimana yang diketahui, jadi kesimpulannya, setiap atau semakin sedikit kemungkinan kesalahan itu terjadi, maka lebih dekat untuk diterima. Artinya semakin sedikit kemungkinan kesalahan dalam suatu hadis, maka hadis itu lebih mudah untuk diterima. Karena kemungkinan kesalahannya kecil, sehingga lebih dekat kepada kesohihan hadis tersebut. فَإِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ بِسَنَدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّوِي خَمْسَةٌ. Dan jika suatu hadis diriwayatkan dengan sanad antara hadis tersebut dan perawi ada lima, yaitu lima perantara. وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّوِي ثَلَاثَةٌ. Dan diriwayatkan juga hadis yang sama dengan jalur periwayatan yang lain, dengan jalan yang lain antara hadis tadi dengan perawi hadis, ada tiga perantara. Fathani huwal ali, maka yang kedua ini yang disebut sebagai hadis yang ali. Wal awwalu huwal nazil, adapun yang pertama nazil, karena yang kedua diriwayatkan dengan tiga perantara, yang pertama dengan lima perantara. Maka yang lebih sedikit perantaranya disebut apa? Hadis ali. Yang lebih banyak perantaranya disebut sebagai hadis yang nazil. Jadi pensifatan ali dan nazil ini kalau ada pembandingnya. Ya. Kalau suatu hadis diriwayatkan hanya satu jalur periwayatan, ya enggak bisa disebut hadis ali. Harus ada pembandingnya. Oh, ini ali, kenapa? Karena lebih sedikit jumlah perawi dalam sanadnya. Oh, ini nazil, kenapa? Karena dia lebih banyak jumlah perawinya. Jadi harus ada perbandingan. لِأَنَّ احْتِمَالَ الْخَطَئِ فِي الثَّلَاثَةِ أَقَلُّ مِنْ احْتِمَالِ الْخَطَئِ فِي الْخَمْسَةِ. Karena kemungkinan terjadi kesalahan di perawi yang lebih sedikit itu lebih kecil dibandingkan kemungkinan kesalahan yang terjadi pada perawi yang lima. Pembahasan berikutnya, وَهَلْ يَلْزَمُ min uluwi sanadi adadan ayyakuna as-sahha minan nazil. Apakah harus dari tingginya suatu sanad, yaitu tinggi sedikitnya jumlah yang ada di suatu sanad, itu berarti lebih sahih dibandingkan yang nazil? Ini pembahasannya, pembahasan berikutnya. Jadi kalau ada hadis ali dan hadis nazil, apakah hadis yang ali itu lebih sahih, dipastikan sahih atau lebih sahih dibandingkan yang nazil? Maka jawabannya, naqulu la yalzamu dhalik, tidak mengharuskan yang demikian ini. Li'anna hadzal adada al-qalila min ar-ruwati qad yakunu ar-ruwatu fihi du'afa'a. Karena jumlah yang sedikit dari perawi, bisa jadi perawi-perawi itu ternyata lemah, adalah perawi-perawi yang lemah. Wa yakunu fil adadil kathiri ruwati fihi thiqatun athbatun. Dan ternyata di jumlah perawi yang lebih banyak, para perawinya adalah thiqat, perawi-perawi yang thiqah, terpercaya, athbat, yang kokoh, yang kuat. Fala yalzamu min uluwil isnadi adadan ayyakunal ali asahha. Maka tidak mengharuskan atau tidak harus sanad yang ali, jumlahnya lebih sedikit, itu yang ali tadi lebih sahih, lebih kuat. Li'anna i'tibar halir rijali amrun muhimun. Karena mempelajari atau memperhatikan kondisi para perawi itu adalah perkara yang sangat penting. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ali dan nazil itu hanya pensifatan. Kalau yang pembahasannya adalah ulu adad, ulu karena jumlah perawi, maka tidak terkait dengan kesohihan hadis tersebut. Karena bisa jadi hadis yang ali yang lebih sedikit perawinya, itu ternyata perawinya tadi lemah semua. Dan yang lebih banyak perawinya yang nazil, ternyata para perawinya thiqat semua. Maka yang perawi thiqat tadi tentunya lebih asah, lebih sahih dibandingkan yang perawinya lemah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.